terus kau di hati. Ku tahu kau rindukan ku jua seperti apa yang ku rasa. Sisi hati yang ada hanya namamu. Walau jarak memisahkan kita berdua, selalu dekat di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untukku. Ku kan datang untukmu. Walau jarak memisahkan kita berdua, selalu dekat di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untukku. Ku kan datang, yeah. Sampai matamu bawa hatiku. Di dalam mimpi kami dulu berdua. Walau jarak memisahkan kita, ku selalu dekat di hati. Walau jarak memisahkan kita berdua, selalu dekat di hatimu. Simpanlah rasa rindumu hanya untuk. Memisahkan kita, kau selalu ada di hatiku. Walau jarak memisahkan kita, ku selalu dekat di hatimu. terasa jenuh, terasa jenuh. Tapi ku harus mampu menepisnya. Yeah, yeah, yeah. Takkan pernah ku berputus asa. Takkan pernah jalanku tak hanya sampai di sini. Semestinya kita bisa jalani semua. Tawa

esok hari nanti ku jadi lebih baik lagi. Oh, kan ku temui esok hari tanpa ada keraguan dalam hati. Sha-la-la-la, langkahkan kaki. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la, dengan senyum ceria. Taburan bintang-bintang cemerlang seperti ribuan kunang-kunang, menerangi hati kita semua. Rayakan ulang tahunmu. Wow, selamat ulang tahun untukmu. Semoga panjang usia dan bahagia. Makin mendewasakan dirimu. Mari bersama panjatkan doa. Hari ini jadi milikmu. Yeah, yeah. Selamat ulang tahun untukmu. Semoga panjang usia dan bahagia. Segala cita-cita. Selamat ulang tahun untukmu. Semoga panjang usia dan bahagia. Selamat ulang tahun untukmu. Semoga kan kau raih segala cita-cita. Segala tantangan. dan akan selalu menyertaimu. Sambut hari esokmu, raihlah cita dan cintamu. Selamat ulang tahun untukmu, semoga panjang usia dan bahagia. Selamat ulang tahun untukmu, semoga kan kau raih segala cita-cita. Selamat ulang tahun untukmu, semoga panjang usia dan bahagia. Oh, oh, yeah. indah matamu berbinar ceria dan ada damai di sana saat kau lakukan hal yang kau suka ku sadar kau punya dunia sendiri kan ku baca semua